Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di pagi hari yang penuh dengan barokah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus melimpahkan barokahnya, kenikmatannya kepada kita semua di hari ini dan di hari-hari yang berikutnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk dapat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di pagi hari ini insyaallah taala sebagaimana biasanya kita lanjutkan dars kita dalam kitab Raudatul Anwar fi siratil Nabi al-Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana kita telah sampai pada masalah apa ya Ahmad? Yes. Aywah. Naam, tarikh bidil wahyi. Ya, tanggal ya. Permulaannya wahyu dan permulaan kenabian ya, diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan awal turunnya wahyu tanggal berapa? Naam ya Aden. Tanggal berapa ya Aden? La tandur kitabak. La tandur kitabak. Jangan dilihat kitabnya. Murojaah tadi ya, sebelum adzan subuh. Baik, di malam-malam terakhir sudah antum bangun semuanya ya. Kemudian antum sholat. Kemudian dari waktu yang masih ada disempatkan untuk murojaah. Baik, atau juga tadi malam sebelum tidur ya. Nah, Naam ya Aden, tanggal berapa itu atau sebelumnya bulan apa secara globalnya? Dalilnya kalau sebelum bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ini surat al-qadar ya. Demikian pula dalam surah al-baqarah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-qur'an. Naam ya anta ya Arman, jadi tanggal berapa itu, hari apa? Malam Senin. Tanggal berapa? Yes. 21 Ramadhan. Taib. Naam. Barakallahu fikum. Pada tahun berapa itu? Ya Abdul Rahman, tahun berapa? Eh? Tahun berapa? Hah? Tadi antum bilang tadi. Hah? Nama Hisham, tahun berapa ya Hisham? Hah? Naam. Allah musta'an ya Hisham. Hendak itu. Tahun berapa? Allah musta'an. Siapa yang bisa menjawab tahun berapa? Hah? Tahun gajah. Tahun gajah apa tahun semut? 41 Hijriah. 41 dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, bukan lahirnya Rasul ya. Bukan lahirnya Rasul, tentang awal diangkatnya Rasul menjadi nabi. Awal pertama kali turunnya wahyu yaitu pada tahun 41 sejak kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketika usia kurang lebih beliau umur 41 tahun. Ya. Barakallahu fikum. Ini kalau kalender Masehi ya, dalam bahasa Arab disebut dengan miladi, bertepatan dengan berapa? Tahun berapa? Hah? 610 bulan apa? Bulan Agustus tanggal berapa? Tanggal 10. Tayib, ini ahli sejarah demikian mereka menghitungnya, wallahu alam bisawab. Walhasil ini awal pertama kali diangkatnya Nabi jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat jadi nabi, dan kemudian ini awal turunnya wahyu kepada beliau alaihi salatu wasallam. Diangkat dengan apa? Diangkat jadi nabi dengan apa itu? Nubia bil iqra, ya, diangkat jadi nabi dengan surat Al-Alaq ya, dengan 5. Ya, ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Kama qad marra bina, sebagaimana telah kita lewati walhamdulillah. Yang berikutnya sekarang kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala Fatratul wahyi thumma audatuhu. Fatratul wahyi, terputusnya, berhentinya wahyu. Ya. Thumma audatuhu, kemudian berulangnya wahyu. Nah, turun kembali wahyu kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Ini ada suatu peristiwa setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali, kemudian terputus atau berhenti beberapa lama wahyu tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan kemudian berulang. Ya, wa kana al-wahyu qad fatara. Ya, dan wahyu sempat terputus, wa qata', berhenti. Ya, barakallahu fikum. Ba'da awwali nuzulihi fi ghari Hira. Ya, setelah awal pertama kali turunnya di gua Hira. Ya, setelah awal pertama kali turunnya wahyu ini kemudian terhenti, ya, terputus. Kama sabaqa, sebagaimana telah lalu keterangannya, ya. Sampai berapa lama ini? Wadama halal inqita'u ayyaman. Dan berkelanjutan terputusnya wahyu ini sampai beberapa hari. Ya. Nah. Berkelanjutan terputusnya wahyu ini sampai beberapa hari. Naam. Wa qad aqaba dzalika fi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shiddatal kabati wal huzni. Ya. Wa qad aqaba dzalik, dan hal itu membuat apa, menjadikan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi Nabi sallallahu alaihi wasallam syiddatul kabati wal husni, amat sangat apa, berduka dan bersedih hati, ya. Nah, menimpa kedukaan dan kesedihan yang amat sangat mendalam, ya, pada diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Tayyib. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, juga suatu pelajaran dari sisi yang lain. Pengalaman atau kejadian yang nyata, ya. Kita ketahui secara langsung. Tipuan setan kepada manusia ini, ya, yang kemudian manusia ini mau dijadikan sebagai anak buah setan dengan diangkat menjadi dukun paranormal. Dengan apa tipuannya? Dengan wahyu. Di antaranya seperti itu. Ya. Nah. Atau juga mereka-mereka yang ngaku jadi nabi, diangkat jadi nabi. Ya. Mereka ngaku dapat wahyu dari malaikat Jibril. Dan demikian pula para dukun sebagiannya cerita langsung. Barakallahu fikum, dapat wahyu. Dan kemudian membuat keraguan-keraguan terkait rububiyah Allah Subhanahu wa taala sampai tingkat itu. Bukan hanya uluhiyah, sudah selesai uluhiyah. Sudah mereka menyembah menyembah para jin tersebut sudah. Dengan memberikan bentuk berbagai macam bentuk persembahan kepada para jin tersebut. Dan kemudian tidak sampai di situ, berkelanjutan. Katanya Tuhanmu bisa menciptakan alam semesta ini, aku juga bisa. Ditampakkan pun juga demikian, gunung ini aku ciptakan seperti gunung, laut dan seterusnya. Ya subhanallah, tipu daripada para setan ini. Dan kemudian ini wahyu. Seperti itu, ya. Allah musta'an. Demikian apa namanya di antara tipuan-tipuan yang ada dari para setan tersebut kepada manusia. Sehingga ini pun juga orang kemudian akan diagung-agungkan dan seterusnya, ya. Sebagaimana yang terjadi. Allah musta'an. Dan kemudian ya kan, dari nyata barulahum kejadiannya nyata pun juga demikian ketika walhamdulillah sang dukun ini kemudian tobat walhamdulillah, ahli sunnah walhamdulillah dengan perjuangannya hidup mati sudah barulahum. Kemudian ketika orang ini para jin para setan ini yang suka memberikan wahyu, ya ngakunya memberikan wahyu berbagai macam bentuk bisikan-bisikan ini. Ketika semuanya meninggalkannya, tatkala dia tinggalkan jin dan setan tersebut, berbagai macam bentuk persembahan, kemudian berjuang mati-matian untuk meninggalkannya dan betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mirip seperti nabi ini merasa kesepian, merasa amat sangat sedih sekali. Allah musta'an. Wa hadza waqi', terjadi ini betul, bukan ngarang-ngarang. Sunyi katanya. Ya subhanallah, betapa sunyinya seakan-akan ditinggalkan teman dekatnya. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada lagi yang menyertainya, enggak ada lagi yang menemaninya, enggak ada lagi yang katanya suka menunjukkan wahyu ini, bisik-bisikan ini itu macam-macam. Enggak ada lagi yang menolongnya, sunyi, sepi, sedih, sesedih-sedihnya sudah. Ya manusia ini seakan-akan bukan apa-apanya. Ya subhanallah, yang terjadi penipuan dari setan seperti itu. Ya subhanallah, ya. Ini pentingnya tauhid, menguatkan tauhid barakallahu fikum. Alhamdulillah, saudara kita ini Allah berikan hidayah, ya. Kemudian meninggalkan perdukunan demikian pula para jinnya tersebut. Barakallahu fikum. Min ahli sunnah insyaallah taala, termasuk ahli sunnah alhamdulillah. Barakallahu fikum. Walhasil, ini menimpa Rasulullah alaihi salatu wasalam kesedihan, rasa duka cita yang amat sangat mendalam. Ya. Walakinnal maslahah, apa maslahatnya, apa hikmahnya? Walakinnal maslahata kanat fi hadzal inqita'. Akan tapi ada maslahat, ada hikmahnya dalam masa-masa berhentinya wahyu ini. Ada maslahatnya, ada hikmahnya. Apa itu? Faqad dhahaba anhu ar-raw'u. Telah hilang dari beliau rasa takutnya. Ya. Pertama kali peristiwa datang wahyu kepada beliau bagaimana? Beliau takut, khawatir. Apa ini? Ada apa ini? Iya kan? Bergoncang beliau. Sedemikian rupa sebagian kita ketahui bersama bagaimana keadaan beliau alaihi salatu wasalam di awal-awal wahyu tersebut. Nah. Maka tatkala terputus wahyu tersebut, maka hari demi hari beliau jadi apa? Tenang. Ya begitu, tenang. Sampai akhirnya rasa gelisahnya, rasa takutnya tersebut sudah mulai hilang. Faqad dhahaba anhu ar-raw'u wa tathabbata min amrihi. Wa tathabbata min amrihi, dan menjadi kokoh daripada keadaan beliau. Tenang gitu ya. Barakallahu fikum, tenang, kokoh ya dari berbagai macam bentuk kegoncangan demikian pula rasa takut yang beliau alami di awal turunnya wahyu. Ini hikmahnya, ini maslahatnya, ya. Beliau jadi apa? Tenang dan sudah mulai kokoh. Nah, begitu. Barakallahu fikum, sudah mulai hilang rasa goncangnya tersebut. Dan watahayya'a, dan kemudian sudah siap lihtimali mithli ma sabaqa hina ya'udu. Ya, watahayya'a, dan kemudian sudah siap lihtimal untuk memikul, ya. Memikul apa? Mithli ma sabaqa, yaitu memikul wahyu sebagaimana telah lalu, ya. Hina ya'udu, ketika datang kembali, ketika turun kembali wahyu tersebut. Nah, sudah mulai siap, ya, untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wahyu ini bukan sekedar menerima saja, kan begitu. Ada konsekuensinya untuk menyampaikan kepada umat, kepada manusia. Nah, ini. Ini hikmahnya, ya. Sudah mulai tenang, kokoh, ya. Hilang gelisahnya, rasa takutnya, dan kemudian sudah siap, ya, untuk memikul beban, ya, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala ketika datang kembali wahyu tersebut. Wa hasala lahu at-tashawwuhu wal intizar, ya. Wa hasala lahu at-tashawwuhu wal intizar, dan terjadi pada beliau ini rasa rindu, ya, dan juga penungguan, berharap, ya, akan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sudah rindu begitu, ya, berharap dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa akhadha yartaqibu maji'al wahyi marratan ukhra, ya. Wa akhadha yartaqibu maji'al wahyi marratan ukhra, dan kemudian beliau mulai bersiap-siap untuk menyambut kedatangan apa? Kedatangan wahyu untuk yang kesekian kalinya, untuk yang berikutnya. Begitu. Nah, ini hikmahnya, ini maslahat daripada bahkan terputusnya atau berhentinya wahyu beberapa lama tersebut. Barakallahu fikum. Nah, wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad aada min 'indi waraqata ibn Nawfal ila hira'il yuwasila jiwarahu fi gharihi, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad aada, ya, min 'indi Waraqah ibn Nawfal. Barakallahu fikum. Beliau kembali, ya, kembali setelah pulangnya beliau dari siapa? Dari Waraqah bin Nawfal. Kembali ke mana? Ila Hira. Kembali lagi ke gua Hira, ya. Nah, setelah kita ketahui bagaimana perjalanannya, kisahnya, ceritanya, ya, setelah pulang kembalinya beliau dari apa tadi, Waraqah bin Nawfal, beliau kembali lagi ke mana, Ikhwan? Ila Hira. Kembali lagi ke gua Hira untuk apa? Liwasilah, untuk melanjutkan kembali jiwarahu, yaitu menyendirinya beliau, menyepinya beliau, ya. Barakallahu fikum, fi gharihi, di gua beliau, ya, di gua Hira tersebut. Itu beliau ingin kembali apa? Menyendiri, ya, menyepi lagi di mana? Di gua Hira, ya. Nah, wa yukmilu ma tabqa min syahr Ramadan, dan beliau menyempurnakan daripada sisa-sisa bulan Ramadan, ya. Nah, sampai genap, sampai selesai, sampai habis daripada bulan Ramadan. Nah, begitu terus. Falamman taha syahrul Ramadan, maka ketika telah selesai bulan Ramadan, ya. Ketika telah selesai bulan Ramadan, wa tamma jiwaruhu, dan juga telah sempurna menyepinya beliau ini, ya, menyendirinya beliau, ya. Nazala min Hira, ya. Kemudian beliau turun dari gua Hira. Turun, keluar, meninggalkan gua Hira, ya. Kapan itu? Sabihata ghurrati Syawal, ya. Di pagi hari, di awal-awal bulan Syawal. Di pagi harinya beliau turun. Ghurrah ini, ikhwan, artinya dalam kamus, ya, bukan ghurrah muhajjilin min athari wudu, ya, bukan terang benderang dikarenakan sebab wudu, bukan hadis itu. Barakallahu fik, makna di sini adalah awal dari segala sesuatu, awal permulaan dari segala sesuatu, ya. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan al-ghurar, ghurar ini jamak daripada al-ghurrah, yaitu 3 malam ya, dari setiap awal bulan ya. Salaf layali min awali kulli syahr qamari. Ini makna ghurrah ya, yaitu 3 malam pertama di setiap awal bulan. Ini makna ghurrah ya. Jadi di sini Ar-Rasul alaihi salatu wasalam turun ya, pulang ke kampungnya dari Gua Hira tersebut di pagi hari di awal bulan Syawal ya. Di awal bulan Syawal, ya'uda ila Makkah, untuk kembali ke Makkah kampungnya ya. Hasba 'adatihi, sebagaimana keadaannya, sebagaimana adat kebiasaan beliau alaihi salatu wasalam. Naam. Baik. Kemudian beliau bercerita sendiri. Berikutnya, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Mungkin di kitab antum disebutkan takhrijnya, ikhwan. Di kitab antum disebutkan takhrijnya di sini. Di sini wallahu a'lam itu enggak disebutkan di takhrij dari ucapan Rasul ini, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, falamma istabtantu, ya. Istabtantu al-wadi. Apa makna istabtantu? Ay dakhaltu. Makna istabtantu is dakhaltu, ya. Fi batnihi. Ketika aku masuk ya, masuk di tengah-tengah wadi, tengah-tengah lembah, ya. Nah, fi batnihi maknanya apa? Di tengah-tengah lembah. Begitu ya. Barakallahu fikum. Makkah ini pun juga demikian. Pada awalnya di wadi, barulah dikelilingi oleh pegunungan, kan begitu. Nah, demikian seperti Damat diantaranya, ya, juga demikian. Damat di Yaman juga dikelilingi oleh gunung, sehingga datarannya yang luas itu disebut dengan wadi. Jadi wadi itu yang artinya itu adalah lembah, itu maknanya adalah dataran yang tanah lapang yang luas, ya, dataran atau tanah lapang yang luas, bukan gurun pasir. Kalau gurun pasir lain lagi. Ya, tapi kalau wadi sering diartikan dengan lembah. Maksudnya apa itu? Tanah atau daratan yang luas, begitu ya. Tanah lapang yang luas, begitu. Itu disebut dengan wadi. Ya, nah, bisa dipahami ini ya. Nah, tapi nggak seluas seperti apa? Gurun pasir, nggak seluas itu. Ya, nah. Baik, ketika aku telah sampai di tengah-tengah wadi, lembah ini, ikhwan, ya. Ini kan turun dari Gua Hira, ya. Jabal Nur ya, sekarang dikenal dengan Jabal Nur itu. Gua Hira terdapat di Jabal Nur. Barakallahu fikum, turun sampai di daratan tadi, ya. Yang luas tadi. Nuditu, aku dipanggil. Nuditu aku dipanggil. Fanazartu an yamini falam ara syai'an. Lalu aku lihat ke arah kananku, ke sebelah kananku, aku tidak melihat apa-apa. Ya, aku tidak melihat apa-apa. Wa nazartu an shimali falam ara syai'an, dan aku melihat ke arah kiriku, aku tidak melihat apa-apa. Ya. Nah, aku lihat ke arah kiri juga tidak ada apa-apa. Wa nazartu amami falam ara syai'an. Dan aku melihat ke arah depanku, ya. Aku tidak melihat apa-apa. Enggak ada apa-apa, ya. Wa nadhartu khalfi falam ara syai'an, dan juga aku melihat ke belakangku dan aku juga tidak melihat apa-apa. Ya. Nah. Yang terakhir, ya. Farafa'tu ra'si fara'aitu syai'a. Ya. Nah, farafa'tu ra'si, lalu angkat kepalaku, ya. Aku angkat kepalaku ini, ya, melihat ke atas, ya. Faro'aitu syai'an, lalu aku melihat sesuatu. Ya, aku melihat sesuatu. Ternyata siapa? Fa'idhal malakul ladhi da'ani bihira'in jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ardi. Ya. Fa'idhal malak, ternyata malaikat. Ya. Ketika beliau mendengar kepalanya ke atas, ternyata di sana ada malaikat. Alladhi da'ani, yang telah datang kepadaku. Ya. Yang pernah datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bihira' di Gua Hira. Ya. Barakallahu fikum. Jalisa ala kursiyin bainas sama'i wal ardi, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ya. Barakallahu fikum. Siapa dari ikhwan? Malaikat Jibril alaihi salam. Pun juga demikian, lagi-lagi sang dukun tadi. Ada pun juga yang lainnya pun juga demikian. Ngaku didatangi malaikat Jibril ataupun juga mereka-mereka yang ngaku jadi nabi. Pun juga demikian didatangi malaikat Jibril. La haula wala quwata illa billah. Baik. Barakallahu fikum. Ternyata yang datang siapa ikhwan? Malaikat Jibril alaihi salam. Faja'istu minhu. Ja'istu bergetar, ya. Nah, secara asal makna ja'isa ini ikhwan, ja'isa, ya. Secara asal makna adalah apa namanya ikhwan? Barakallahu fikum. Berat ketika berdiri. Berat ketika berdiri atau ketika memikul membawa sesuatu yang amat sangat berat, ya, begitu. Ini ja'isa. Secara asal makna demikian. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ikhwan, ini Rasul berdiri dengan apa? Dengan kepayahan, ya. Seolah-olah membawa beban yang amat sangat berat, ya, begitu. Ya. Baik, ini makna ja'isa, ya. Naam, ja'istu minhu, maka aku bergetar, ya, dikarenakannya, dikarenakan melihat malaikat Jibril alaihi salam seolah-olah memikul beban yang amat sangat berat tadi itu, ya. Ra'ban, dikarenakan rasa takutnya, ya, dikarenakan rasa takut beliau alaihi salatu wassalam. Hatta hawaitu ilal ardi, sampai aku tersungkur ke tanah, ya, sampai aku tersungkur ke tanah. Barakallahu fikum. Nah, ini untuk yang kedua kalinya kedatangan malaikat Jibril alaihi salam, ya, di awal-awal permulaan wahyu. Fataitu Khadijah, lalu aku datang ke Khadijah, menemui Khadijah istrinya. Fakultu zammiluni, dastiruni, wasubbu alayya ma'an baridan. Ya. Lalu aku katakan zammiluni, dastiruni. Selimutilah aku. Ya. Nah. Wasubbu alayya ma'an baridan, dan tuangkan, siramkan kepadaku air yang dingin. Ya. Rasa takut. Nah. Fadasiruni wasubu alayya ma'an baridan. Ya. Barakallahu fikum. Selimutilah aku dan kemudian apa namanya tuangkan kepadaku air yang dingin. Begitu. Walhasil demikian apa yang dikatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Barakallahu fikum. Fanazalat, lalu turunlah ayat. Ya. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang berselimut, kum fa'anzir, bangun, bangkit, lalu berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka besarkanlah, agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Wa rujza fahjur, dan berbagai macam asnam, berbagai macam berhala maka tinggalkanlah. Ya. Nah, maka dengan ayat ini ikhwan, sebagaimana dalam kitab Al-Usul Salasa dikatakan dengan apa ikhwan? Wa ursila bi'ish. Naam, wa ursila bil muddatsir, dan diangkat jadi rasul dengan al-muddatsir ini. 5 ayat surat al-muddatsir. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Nah, ini peristiwa diangkatnya Rasulullah SAW menjadi rasul. Barakallahu fikum. Naam. Naam. Wa dzalika qabla an tufrada as-shalatu. Hal itu sebelum diwajibkan salat, ya. Naam. Sebelum diperintahkan salat. Barakallahu fikum. Masih agak jauh ya salat ya. Naam. Summa hamiyal wahyu. Ya, summa hamiyal wahyu wa tataba'a, ya. Summa hamiyal wahyu wa tataba'a, ya. Diterangkan oleh An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim maknanya, kata Al-Imam An-Nawawi, hamiya dan tataba'a itu satu makna, ya. Hamiya dan tataba'a itu semakna, maknanya sama, ya. Barakallahu fikum. Yang kemudian ini mentakkidkan, ya, tataba'a mentakkidkan apa makna hamiyah, yang artinya ikhwan berturut-turut, berkelanjutan, ya. Hamiyal wahyu kemudian berkelanjutan wahyu, wa tataba'a dan berturut-turut terus turun temurun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala setelah peristiwa ini, ya. Berkelanjutan terus, continue terus terus turun, ya, ayat demi ayat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Nah, alhamdulillah. Wa hadhil ayat, dan ayat ini, ya, hiya bid'u risalatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ayat ini atau lima ayat ini dari surat Al-Muddatsir tersebut, ya, ini adalah awal pertama kali kerasulan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa, Ikhwan? Diangkat menjadi rasul dengan apa? Lima ayat surat apa? Al-Muddatsir ini. Nah. Wa hiya mutaakhiratun 'anin nubuwwati. Wa hiya mutaakhiratun 'anin nubuwwah. Dan kerasulan tersebut setelah apa? Kenabian, ya. Sebagian telah lalu penjelasannya, ya. Kerasulan ini setelah apa? Setelah kenabian, setelah beliau diangkat jadi nabi beberapa waktu yang sebelumnya, ya. Bimiqdari fatratil wahyi, ya, yaitu sekitar berserang berapa lama, sekitar selama masa berhentinya wahyu, ya, ya, telah kita baca tadi beberapa hari gitu terputus wahyu, barakallahu fikum. Itulah jarak antara kenabian beliau dan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Di sini beberapa faedah terkait dengan ayat tersebut, ya. Dibawakan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu taala, ya. Yang ini pun juga dijelaskan dalam kitab Salatul Usul, alhamdulillah. Nanti ketika bagian yang ketiga, ya, tentang apa ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, daripada kitab Salatul Usul. Baik. Wa tashtamilu ala naw'aini min at-taklifi ma'a bayanin ma yatarattabu alaihi, ya. Wa tashtamilu, dan ayat tersebut, lima ayat tersebut, di mana ini merupakan pengesahan diangkatnya beliau jadi rasul, dan juga lima tersebut meliputi watastamilu, dan juga lima tersebut meliputi ala nau'aini minat taklif, dua pembebanan, dua tugas kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, dua bentuk tugas kepada ar-rasul alaihi salatu wasalam, ya, ma'a bayanin ma yatarattabu alaihi, ya, yang juga akan diterangkan di sini, ikhwan, konsekuensi, ya, konsekuensi daripada kerasulan beliau alaihi salatu wasalam dengan diturunkannya wahyu ini, ya. Nah, maksudnya, ikhwan, lima ayat ini, ya, yang pertama hikmahnya apa? Diangkatnya beliau jadi apa? Jadi rasul. Dan yang kedua meliputi apa, ikhwan? Dua bentuk tugas kepada beliau alaihi salatu wasalam, ya, dua bentuk kebebanan taklif kepada beliau alaihi salatu wasalam, bukan sekedar diangkat saja, ya. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, bentuk yang pertama, amman nau'ul awal, adapun bentuk yang pertama, ya, daripada bentuk taklif kepada beliau tersebut, ya, ikhwan, fahuwa taklifuhu sallallahu alaihi wasallama bil balaghi wat tahdhiri, ya. Bentuk yang pertama yaitu apa? Pembebanan kepada beliau, penugasan kepada beliau alaihi salatu wasallam dengan apa? Bil balagh, untuk menyampaikan. Menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa tahdzir, dan juga agar menyampaikan apa? Peringatan, ancaman-ancaman kepada umatnya. Ya. Nah. Ini bentuk yang pertama, ikhwan. Tugas beliau, ya, apa, ikhwan? Al balagh wa tahdzir, ya. Nah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan peringatan kepada manusia, ya. Nah. Ya ayyuhal muddatsir, ya. ini kepada Rasulullah SAW. Rasul bila dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perintahnya di mana, ikhwan? Yaitu fi qaulihi ta'ala kum fa'anzir, ya, kum fa'anzir, bangunlah, bangkitlah, lalu sampaikanlah peringatan kepada manusia. Ini ya. Naam. Barakallahu fikum. Apa maknanya? Ini pun juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dalam kitab beliau tersebut, Salah Satu Usul. Kum fa'anzir, ya. Barakallahu fikum. Maknanya di sini, ikhwan, fa inna ma'nahu, maknanya adalah hadzirin nas min adzabillah. Peringatkanlah manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Peringatkanlah manusia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kum fa'anzir. Ya. Naam. Disebutkan di sana kan hadzirin nas anil syirki, ya. Peringatkanlah manusia daripada kesyirikan, ya. Di sini hadzirin nas min adzabillah, peringatkan manusia daripada azab Allah. In lam yarji'u, jika mereka tidak kembali, ya. Jika mereka tidak rujuk, ya. Amma hum fihi minal ghayyi wadh-dhalali, ya. Amma hum fihi minal ghayyi wadh-dhalal, dari apa-apa yang ada pada mereka, daripada apa? Penyimpangan dan kesesatan, kesyirikan, kejahiliaan, khurafat dan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada pada mereka. Ya. Sebagaimana hal disedihkan, ya, oleh Rasul SAW di awal, ya, keadaan beliau alaihi salatu wasalam, ya. Naam. Memperingatkan manusia agar kembali dari berbagai macam bentuk penyimpangan, kesesatan, ya, yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak rujuk daripada penyimpangan tersebut. Naam. Demikian pula peringatan dari apa? Wa ibadati ghairillahil muta'ali. Ya. Dan juga agar menyampaikan peringatan pada manusia ini, ya, dari apa? Dari bentuk peribadatan kepada selain Allah Al-Muta'al, ya, selain kepada Allah Al-Muta'al, Allah yang maha berkuasa, yang maha menguasai, ya. Nah, yaitu apa, ikhwan? Peringatan daripada bentuk berbagai macam bentuk kesyirikan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal isyraki bihi fi dzati, ya, peringatan terhadap apa? Bentuk kesyirikan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa sifat, demikian pula pada sifat-sifat Allah, ya. Wal huquq, demikian pula pada hak-hak Allah, ya. Kesyirikan kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hak Allah yang semestinya diberikan hanya kepada Allah semata, kemudian juga dipalingkan, dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal af'al, demikian pula berbagai macam bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, penyekutuan, kesyirikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesyirikan terhadap apa? Af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Walhasil, peringatkan manusia dari berbagai macam kesyirikan, ya. Walhamdulillah. Ini ikhwan yang pertama, dan selanjutnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu alam bissawab. Naam.